Rafita. Perkenalan kita memang benar kata orang, Rafita memang manis, sama manis rasanya jeruk yang ada di kotamu. Tanggung Rafita.